Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyar thullab wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya dari beberapa ahadis yang kita sebutkan dalam kitab Bulughul Maram, telah kita sebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang mana beliau ceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a," apabila salah seorang di antara kalian menjumpai pada perutnya tersebut ada sesuatu yang keluar, "fa ashkala alaihi," kemudian dia meragukannya, dia ragu, "akhraja minhu syai'un am la," apakah telah keluar sesuatu atau tidak. Maka lihat bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait keadaan seorang mukmin yang ragu pada wudunya, apakah dia batal atau tidak. Nah, maka Nabi menyatakan, "Fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sawtan aw yajida riha." Akhrajahu Muslim. Maka jangan dia keluar dari masjid hingga dia menjumpai adanya suara yang dia dengar atau adanya bau yang dia cium. Hadis ini telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, adalah hadis yang dijadikan dalil oleh mereka para fuqaha terkait kaidah yang ma'ruf, yang masyhur di tengah-tengah mereka, yang berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak, yang namanya keyakinan tersebut itu tidak bisa hilang disebabkan karena bermodal asyak, keragu-raguan. Karena disebutkan di dalam hadis ini keadaan seorang mukmin sebelumnya dia berwudu dan dia yakin akan wudunya. Kemudian yang kedua, dia meragukan sesuatu, apakah ada keluar dari perutnya atau tidak, antara yakin dengan keragu-raguan. Yakin pada wudunya dan ragu akan hadasnya, apakah dia mengeluarkan sesuatu dari perutnya ataukah tidak. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seorang muslim dia meninggalkan keragu-raguan. Dia tinggalkan keragu-raguan, dia ambil al-yaqin, yaitu yakin bahwasanya wudunya tersebut itu belum batal, masih dalam kondisi suci sehingga masih sah teranggap sholat yang dilakukan oleh dirinya. Naam. Dan di sini Rasul menyebutkan keragu-raguan tidaklah menghalangi atau menghilangkan keyakinan, sehingga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seorang muslim untuk membatalkan sholatnya atau keluar dari masjid hingga memperoleh yang namanya al-yaqin. Dia mendengar suara atau dia mencium adanya bau, sehingga dengan suara yang dia dengar, dengan bau yang dia cium, akan memperoleh yang namanya keyakinan, sehingga al-yaqin akan bisa terbatalkan dengan al-yaqin. Kalau sebatas keragu-raguan, maka keragu-raguan tersebut itu tidak teranggap di dalam pembahasan ilmu fikih terkait amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan dari beberapa dari kalangan para ulama, terkhusus penjelasan Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih ketika beliau mengomentari dan menyebutkan hadis tersebut. Naam. Beliau mengatakan wa ma'nahu yu'lamu wujudahuma atau ya'lamu wujudahuma. Makna hadis ini adalah seorang muslim harus mengetahui keberadaan dari keduanya. La yushtaratu sima' wasyam bi ijma'il muslimin, sehingga ilmu atau yakin seorang yang berwudu telah batal wudunya itu tidak disyaratkan harus mendengar dan mencium bau tersebut berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Artinya ketika seorang muslim dia berwudu atau dalam kondisi sholat, kemudian ketika itu dia yakin bahwasanya ada sesuatu yang keluar dari perutnya, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak bersuara atau tidak mengeluarkan adanya bau, maka sudah teranggap bahwasanya dia dalam kondisi berhadas, sehingga dia harus membatalkan sholatnya dan berwudu. Sehingga makna hadis ini tidak dipersyaratkan harus adanya suara ataukah bau yang tercium. Dan belum menyebutkan ini adalah berdasarkan kesepakatan mereka para al-ulama. Nah, semisal seseorang yang memang sebelum mengerjakan sholat dia menahan kentutnya, ya dia tahan kentutnya, dia tahan sebentar lagi kayaknya mau komat tanggung, dia tahan. Kemudian ternyata ketika di rekaat kedua keluar gitu loh, keluar walaupun tidak bau dan tidak terdengar, maka batal sholatnya. Berbeda halnya dengan keadaan seorang yang dia yakin kondisi perutnya dalam kondisi normal. Dia bertakbir, mengerjakan sholatnya. Kemudian di rekaat kedua dia ragu apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak. Selama sekali lagi dia meragukan hadas tersebut, maka kembali kepada kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha terkait hadis yang tadi kita sebutkan, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tersebut tidak bisa hilang dengan modal keragu-raguan, sehingga dia terus mengerjakan sholatnya dan tidak perlu dia batalkan. Nah, hadis ini juga sebagai tanbih kepada para aulad, para santri-santri yang masih kecil, agar tidak bermudah-mudahan membatalkan sholat. Nah, dalam satu kali sholat terkadang dua kali dia batalkan. Alasannya kentut. Nah, dia berwudu. Ini jangan bermudah-mudahan. Kalau semisal kita mendengarkan kisah para salaf dahulu, betapa banyak kita mendengarkan kisah mereka melakukan ibadah sholat subuh tanpa berwudu. Dalam arti kata mereka mencukupkan dengan wudu yang mereka miliki di waktu mengerjakan sholat al-isya atau sholat maghrib. Kalau semisal mereka melanjutkan sholat isya dalam keadaan mereka belum membatalkan wudunya. Nah, anggaplah dari wudu sholat isya sampai mengerjakan ibadah sholat subuh tidak menyentuh air untuk berwudu, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang menjaga wudunya. Nah, tidak kemudian keragu-raguan tersebut itu menghilangkan al-yaqin. Terkait hadis yang tadi kita sebutkan, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah an-nadin al-islami yuridu min ahliha, agama Islam ini menginginkan bagi pemeluknya agar jangan menyisakan keragu-raguan, kebimbangan di dalam dirinya. Nah, karena kalau misal seseorang dia menjalankan kaedah yang tadi disebutkan, istaroha, niscaya dia akan tenang ketika menjalankan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan khusyuk di dalam ibadahnya. Sehingga kapan dia melakukan satu ibadah, janganlah dia melihat keadanya persangkaan-persangkaan ataukah was-was-was-was yang menghilangkan kekhusyukannya. Jangan. Dia tinggalkan itu seluruhnya, kemudian dia kembalikan kepada kaedah yang tadi disebutkan, al-yaqin la yazuru bisyak. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah annahu law ghalaba 'ala dhannihi annahu ahdatha fa innahu la yalzamuhu al-wudu. Apabila seseorang memiliki ghalabatul dhann. Ghalabatul dhann itu artinya dugaan yang benarnya lebih besar daripada salahnya. Ghalabatul dhann. Nah, menunjukkan kemungkinan salahnya sedikit, namun masih ada keragu-raguan walaupun kecil. Kalau semisal dia memiliki ghalabatul dhann, kemudian muncul adanya dugaan dia berhadas, fa innahu la yalzamuhul wudu, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, tidak diwajibkan atasnya itu untuk berwudu. Tidak diwajibkan atasnya untuk berwudu, walaupun dia memiliki dugaan yang benarnya lebih besar daripada salahnya. Nah, karena tingkatan apa namanya, kebimbangan itu kan bermacam-macam. Yang paling tingginya adalah ghalabatul dhann, yang kemungkinan besarnya lebih banyak dibandingkan salahnya. Kalau yang di bawahnya itu namanya syak, antara keragu-raguan dengan kebenarannya itu setengah-setengah. Antara keragu-raguan salahnya dengan keragu-raguan benarnya itu setengah-setengah. Asyak namanya. Nah, kamu butuh, kamu tadi berhadas enggak? Aduh, kayaknya iya, kayaknya tidak. 50-50, 50%, 50%. Ini namanya syak, tingkatan yang kedua. Di sana ada tingkatan yang ketiga, yang terendahnya yang dikenal dengan al-waham. Waham itu keterbalikan dari dhon. Dalam arti kata yang besar kemungkinan salahnya lebih banyak dibandingkan benarnya. Itu waham. Nah, dari tingkatan, dari ketiga tingkatan keragu-raguan tersebut, bahkan ghalabatul dhon, tingkatan tertinggi dari keragu-raguan yang benarnya kemungkinan lebih besar daripada salahnya, kalau semisal dimiliki oleh seseorang, dia menduga dia dalam keadaan berhadas, maka tidak wajib atasnya berwudu. Artinya terus jalankan sholatnya dan jangan terpengaruh dengan dugaan tersebut. Jangan terpengaruh dengan dugaan tersebut. Naam. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi kita sebutkan, beliau mempersyaratkan wajibnya wudu bagi seorang muslim dalam perkara yang meyakinkan, yaitu dengan mendengarkan suara tapi kan yakin, atau mencium adanya bau sehingga dia yakin. Nah, menunjukkan selama ada keragu-raguan pada diri seorang muslim apakah dia berhadas ataukah tidak, walaupun besar kemungkinan dugaan benarnya itu lebih besar daripada salahnya, maka janganlah dia membatalkan sholat. Jangan dia batalkan sholat ya. Nah, contohnya anak-anak ini rakaat ketiga langsung ke belakang berwudu. Nah, padahal tidak terdengar suara, tidak tercium adanya bau. Ketika ditanya dia juga ragu, kayaknya kentut, kayaknya tidak. Nah, selama ada keragu-raguan, sekali lagi tidak wajib baginya untuk berwudu. Tetap dia jalankan ibadah tersebut dengan khusyuk, jangan terpengaruh dengan adanya was-was. Nah, sehingga seorang muslim jangan bermudah-mudahan membatalkan sholat terkecuali dalam perkara yang meyakinkan. Nah, kemudian di antara faedah yang belum sebutkan lainnya adalah bahwasanya masjid itu bukan sebagai tempat berwudu, sebagaimana kebiasaan Nabi Shallallahu kebiasaan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dan para sahabatnya membuat tempat berwudu itu di luar masjid, sebagaimana kita kan di belakang sana di luar masjid. Nah, bukan di dalam masjid. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Fala yakhrujanna minal masjidi," maka janganlah dia keluar dari masjid untuk mengambil air wudu. Menunjukkan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tempat wudu itu di luar masjid. Nah, kita sendiri, wallahu a'lamu bishawab, belum pernah melihat adanya masjid yang di dalam masjidnya itu ada tempat wudunya. Rata-ratanya juga berada di area luar masjid. Nah, wallahu a'lam. Selesai pembahasan kita dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kita bacakan pembahasan yang setelahnya. Wa an Talaq bin Ali radhiyallahu anhu. Dari Talaq bin Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala rajulun, berkata salah seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masastu dzakari, saya menyentuh kemaluanku. Ya, ini menyentuh langsung kemaluannya. Auqala, kemudian ataukah lelaki itu mengatakan, ya mas ar-rajulu yamassu dzakarahu fis shalah alaihi alwudu. Ataukah orang itu mengatakan, ada salah seorang apabila dia menyentuh secara langsung kemaluannya ketika mengerjakan sholat, alaihi alwudu, kata alaihi ini termasuk kata-kata wajib di dalam siyak nas hadis ataukah Al-Quran, kutiba alaikumus siyam laisa alaikum junahun dan yang semisalnya. Ini alaihi ini termasuk dari lafaz wajib, artinya apakah wajib atasnya untuk berwudu disebabkan karena dia menyentuh langsung kemaluannya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam mengatakan, la inna ma huwa bad'atun minka, tidak, karena kemaluan tersebut ini termasuk dari bahagian tubuhmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bad'atun minka, termasuk dari bahagian tubuhmu. Artinya sama halnya hukumnya dengan seseorang yang menyentuh tangannya. Ketika dia sentuh tangannya dan tangan termasuk dari anggota tubuhnya, maka tidak wajib atasnya wudu. Sama halnya dengan dia menyentuh kakinya, lehernya, perutnya, dan anggota badan yang lain. Nah, kemaluan ini termasuk dari bagian tubuh tersebut. Nah, akhrajahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima, wa shahahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa qala Ibnu al-Madini, berkata Imam Ibnu al-Madini rahmatullahi alaihi, huwa ahsanu min hadis Busrah. Hadis Talak bin Ali ini adalah hadis yang paling bagusnya dibandingkan hadis Busrah yang menyebutkan tentang perihal hukum menyentuh kemaluan. Nanti akan disebutkan pada hadis yang berikutnya. Artinya ini lebih sahih, lebih baik dibandingkan hadis yang setelahnya. Kita baca lebih lanjut hadis yang beliau sebutkan setelahnya karena ini masih berhubungan. Wa'an Busrah binti Sofwan, dan di sana terdapat hadis yang lainnya dari Busrah bintu Sofwan radhiyallahu ta'ala anha, sahabat wanita atau seorang wanita yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan beliau hingga wafatnya. Diceritakan oleh Busrah binti Sofwan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Akhrajahul khamsah. Hadis ini juga diriwayatkan sama seperti hadis Talak bin Ali, diriwayatkan oleh imam yang lima. Wa shahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wa qala Al-Bukhari, dan berkata Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi, huwa ashahhu syai'in fi hadzal bab. Riwayat ini adalah riwayat yang paling sahih terkait bab ini. Ali bin Al-Madini tadi kita sebutkan menyebutkan hadis yang paling baik terkait hukum menyentuh kemaluan adalah hadis Talak bin Ali. Al-Bukhari rahmatullah alaihi beliau menyebutkan yang paling sahihnya adalah hadis Busrah binti Sofwan radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga nampak jelas dan terlihat di dalam konteks hadis ini seakan-akan terjadi perbedaan. Hadis yang pertama yang menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Nabi menjawab, innama huwa bad'atu minka. Itu termasuk dari bagian anggota tubuhmu. Namun di dalam hadis Busra bin Sofwan, Rasulullah SAW secara jelas menyatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Lam di dalam lafaz hadis ini bermakna amr, perintah. Artinya dia harus berwudu, menunjukkan menyentuh kemaluan termasuk dari pembatal al-wudu. Karena dua hadis yang tadi kita sebutkan memiliki makna yang berbeda, yang satu menyebutkan tidak membatalkan wudu, yang satu secara tegas menyebutkan itu membatalkan wudu, menyebabkan terjadinya perselisihan di antara para fuqaha terkait masalah hukum menyentuh kemaluan, hukum menyentuh kemaluan secara langsung apakah membatalkan wudu atau tidak. Kalau dia menyentuh kemaluan dengan penghalang, ini bukan termasuk dari pembahasan yang tadi kita sebutkan. Kalau menyentuhnya dengan penghalang, tidak membatalkan wudu. Namun yang menjadi pembahasan di sini adalah menyentuhnya secara langsung, apakah dia batal wudunya atau tidak. Nah, terkait masalah yang tadi kita sebutkan, terdapat beberapa pendapat di antara para fuqaha. Namun dari beberapa pendapat tersebut terdapat dua pendapat yang paling kuatnya, dan kita akan menyebutkan kedua pendapat yang paling kuat. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya annahu yanqudul wudu, bahwasanya menyentuh kemaluan secara langsung itu akan membatalkan wudu, baik disentuh dalam kondisi sholat, naam, atau dia menyentuhnya di luar dari sholat, akan batal wudhunya dengan syarat menyentuhnya secara langsung. Naam. Ini adalah madhab jumhur dari kalangan para fuqaha, madhab dari Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, madhab dari Imam Ahmad, dan sebagian di antara mereka para ulama menukilkan ini adalah pendapat sekelompok dari kalangan para salaf. Berkata Ibnu Qudamah rahimatullah alaih, wa huwa madhhabu Ibnu Umar wa Sa'id Ibn al-Musayyib. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhuma, Sa'id Ibn al-Musayyib, demikian pula Atha, Aban bin Uthman, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Al-Imam Malik. Beliau juga menyebutkan, diriwayatkan juga, pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Umar ibn al-Khattab, Abu Hurairah, Muhammad ibn Sirin, dan Abil Aliyah, beberapa dari kalangan para sahabat, para salaf yang beliau sebutkan, termasuk dari mereka yang merojihkan pendapat tersebut, yang menyentuhnya secara langsung akan membatalkan wudu tanpa melihat apakah dia menyentuhnya karena syahwat atau bukan atau tidak, sekedar menyentuh maka akan batal wudunya. Berkata Imam Syaukani rahmatullah alaih, wadhahiru ma dhahaba ilaihi al-awwalun. Dan yang zahir dari permasalahan tersebut adalah madhab yang dipakai atau yang dikuatkan oleh generasi awal Islam. Ayat yang beliau maksudkan adalah annal massa naqidul wudhu, menyentuh kemaluan secara langsung akan membatalkan wudhu. Al-Imam Syaukani menyebutkan perkataan beliau ini di dalam kitab beliau Nailul Autar, setelah menyebutkan beberapa pendapat dari para fuqaha. Dalil yang digunakan oleh jumhur para fuqaha, demikian pula sahabat Nabi SAW yang tadi kita sebutkan nama-namanya, adalah hadis Busrah bin Safwan. Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha, yang Nabi SAW secara tegas mengatakan, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu. Artinya batal wudunya. Nah, ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang menyebutkan bahwasanya menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang, la yanqudul wudu'a mutlaqa, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Kalau yang tadi membatalkan wudu secara mutlak, kalau yang kedua tidak membatalkan wudu secara mutlak. Artinya apa? Baik menyentuhnya dengan syahwat atau menyentuhnya tanpa syahwat, ini tidak sama sekali membatalkan al-wudu. Nah, ini adalah madhab dari Al-Hanafiyah dan sebagian dari Al-Malikiyah, serta salah satu dari pendapat yang diriwayatkan dari madhab Al-Hanabilah, dan pendapat ini dipilih oleh sekelompok dari kalangan para salaf. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaih, ruwiya dzalika an Ali, diriwayatkan pendapat ini adalah pendapat yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan Ammar bin Yasir serta bin Mas'ud dan Hudzaifah Imran bin Husain Abu Darda. Dan pendapat ini adalah pendapat yang diucapkan oleh Al-Imam Rabi'ah, Al-Imam Tsauri, Al-Imam Ibnul Mundhir. Mereka merujukkan pendapat yang menyebutkan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Nah, dari kedua pendapat tersebut, wallahu a'lamu bishawab, yang rajih adalah pendapat yang pertengahan, yang menyebutkan bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu, namun yang afdol adalah dia berwudu. Ini pendapat yang pertengahan. Pendapat inilah pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian pula pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahmatullah alaih, mengumpulkan kedua dalil yang tadi kita sebutkan. Dalil yang menafikan batal wudunya seseorang dengan Rasul mengatakan innama huwa bada'atu minka, dan dalil yang memberikan perintah dari Rasul yang memerintahkan agar dia berwudu, man massa dzakarahu falyatawadda, sehingga mengumpulkan kedua hadis ini tanpa membuang salah satunya. Kita tadi kita sebutkan pendapat yang rajih adalah yang menyebutkan batal wudunya, namun yang menyebutkan tidak batal wudunya namun bila dia berwudu, itu yang afdal. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, wal azhar annaha la tanqudul wudu, setelah beliau menyebutkan permasalahan menyentuh kemaluan batal atau tidak, beliau mengatakan yang zahir itu tidak membatalkan wudu, walakin yustahabbul wudu'a minha, namun disunahkan, dianjurkan agar dia berwudu darinya. Faman shalla wa lam yatawadda minha shahhat shalatuhu, barang siapa yang dia meneruskan salatnya tanpa berwudu maka akan sah salatnya. Wa man tawaddaa minha fa huwa afdal, namun yang membatalkan yang dia berwudu, tidak membatalkan afan yang dia berwudu darinya, itu lebih afdal. Naam. Syekh Ibnu Taimin juga menyebutkan wal khulasah, secara kesimpulan setelah beliau menyebutkan sekian banyak dalil dan pendapat dari kalangan para fuqaha, annal insan idza massa dzakarahu ustahabba lahu alwudu mutlaqa. Ketika seseorang itu menyentuh kemaluannya secara langsung, maka ustahabba lahul wudu, disunnahkan baginya untuk berwudu secara mutlak. Artinya secara mutlak adalah baik dia menyentuhnya bisyahwatin au bighairi syahwah, menyentuhnya dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Sehingga tidak membatalkan wudhunya, namun disunahkan baginya untuk berwudhu. Demikian pula beliau mengatakan massudz dzakari laisa binaqidil wudhu, innama yustahabbul wudhu minhu istihbaba, menyentuh kemaluan bukan termasuk dari pembatal wudu, hanya saja disunahkan baginya untuk berwudu dengan hukum yang sunnah, bukan wajib. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa huwa aqrabu ila shawab, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran. La siyama idza kana an ghairi amdin, Terlebih lagi kalau semisal dia menyentuhnya tanpa sengaja. Lakinnal wudu'a ahwat, namun ketika dia berwudu itu jauh lebih hati-hati. Nah, dan ini adalah fatwa yang baru dari beliau di sebagian risalah. Beliau menyebutkan yang demikian membatal wudu, namun itu adalah fatwa yang qadim, yang baru beliau menyebutkan yang demikian dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Nah, kemudian masalah yang berikutnya disebutkan dalam hadis ini, keadaan seorang pria ketika menyentuh kemaluannya. Kalau semisal seorang wanita bagaimana? Jawabannya, wanita sama dengan laki-laki. Nah, ketika dia melakukan yang sama, maka akan terkena kepada hukumnya apa yang dikenakan bagi kaum pria, kecuali adanya dalil yang membedakan antara keduanya. Wallahu a'lam. Kemudian di sini disebutkan man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Sehingga yang disentuh itu kemaluan siapa? Kemaluan dirinya. Nah, kalau yang disentuh kemaluan orang lain, ini bukan termasuk dari hadis yang tadi kita sebutkan. Ketawa ini Volvo. Ya, mungkin ada antum kencing ya kan, butuh dicebok. Nah, dicebok. Ataukah mungkin buang air besar, butuh diganti popoknya, antum sentuh kemaluannya, ini bukan termasuk dari hadis yang tadi kita sebutkan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafaz man massa dzakarahu, bukan man massa dzakarahu wa ghairi wa ghairahu. Nah, enggak ada kata ghairahu. Sehingga menyentuh kemaluan orang lain ini tidak sama sekali membatalkan wudu, walaupun dengan syahwat ya, seperti yang Syekh Utsaimin sebutkan, walaupun dengan syahwat ini tidak batal wudunya. Wallahu a'lam. Kurang berapa menit? Hah? Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah dibolehkan bagi seseorang untuk dia bertanya perkara-perkara yang dia sendiri malu untuk mengungkapkan. Itu boleh ya, bertanya sesuatu yang dia sendiri malu bila didengar oleh orang lain. Apabila dia membutuhkannya, nah, seperti sahabat Rasul mengatakan masastu dzakari fi shalah, ya Rasulullah, saya menyentuh kemaluanku ketika sholat. Nah, kok bisanya sholat menyentuh kemaluan? Ya bisa ya kan, mungkin gatel atau semisalnya. Perkara-perkara yang memalukan untuk diungkapkan. Kalau semisal seorang menginginkan jawaban dari apa yang dilakukan, apakah dibolehkan ataukah tidak, ada masalah untuk seorang menyampaikannya. Dan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat, demikian pula para wanita-wanita mukminat yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menanyakan perkara-perkara bahkan mencakup yang bahkan yang berhubungan dengan rumah tangganya. Ditanyakan oleh Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian wanita mukminah yaitu Hindun radhiyallahu taala anha menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan suaminya yang bakhil. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini seorang yang pelit. Nah, seorang yang pelit yang tidak memberikan kepada saya dan anak saya kecukupan dari nafkah. Maka bolehkah saya mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Maka Nabi SAW mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah dengan kadar yang mencukupkan dirimu dan anakmu dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Boleh yang demikian. Artinya dalam permasalahan-permasalahan yang sensitif sekalipun, itu ditanyakan oleh mereka sahabat dan mukminat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah baiknya tata cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana ketika beliau menyebutkan satu hukum, beliau menyebutkan ilatnya, sebabnya. Nah, ketika beliau mengatakan la, tidak, beliau sebutkan ilat sebabnya, innama huwa bada'atu minka, sehingga seorang faham, oh sama berarti seperti menyentuh bagian dari anggota tubuhnya yang lainnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.